Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap insan di dalam menjalani perjalanan hidupnya di muka bumi ini pasti memiliki sebuah harapan, angan, atau cita-cita. Yang mana ini semua barakallahu fikum terbalut dalam sebuah kata yang sering kita sebut dengan rizki. Setiap insan pasti dalam menjalani hidupnya ingin mendapatkan rizki berupa harta, keluarga, kesehatan, dan yang lainnya yang menyebabkan seorang insan mendapatkan kebahagiaan. Barakallahu fikum. Setiap muslim sudah punya keyakinan, sudah punya akidah. Jazakallahu khairan. Yang tertanam dengan baik di dalam hatinya bahwa kita semua menjalani hidup ini pasti mendapatkan rezeki dari Allah dan meyakini bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah. Sebuah ayat barakallahu fikum di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dalam surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidaklah mindabah dari apa yang berjalan fil ardi di muka bumi ini kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Kita semua ini barakallahu fikum yang hidup di atas muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi ini pasti mendapatkan rizki dari Allah. Apakah itu berupa harta, umur, kehidupan, barakallahu fikum, ataukah hal-hal yang lain? Nah, barakallahu fikum, perlu kita pahami baik-baik bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa kesehatan, berupa keluarga, istri dan keturunan, itu bisa menjadi barakallahu fikum kebaikan bagi kita. Bisa juga barakallahu fikum sebagai penyebab kebinasaan kita. Yang menjadi kebaikan bagi kita itulah yang namanya rizki barokah. Rizki yang berbarokah. Yang menyebabkan barakallahu fikum kita binasa, itulah yang namanya tidak barokah. Punya harta tapi enggak berkah. Punya keluarga tapi enggak berkah. Punya kesehatan tapi enggak berkah. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita akan dapati begitu banyak faktor-faktor apa yang kita dapatkan dari Allah berupa rezeki tadi berbarokah. Harta yang kita miliki berkah. Keluarga, keturunan yang kita dapatkan berkah. Kesehatan, waktu, umur, semuanya menjadi berkah. Taib. Apa sajakah yang menyebabkan apa yang kita miliki itu menjadi barokah? Yang pertama, adalah iman wa taqwa. Iman dan taqwa. Barakallahu fikum. Iman dan takwa ini bukan hanya sebatas menyebabkan harta kita barokah, tapi justru juga mendatangkan harta. Juga mendatangkan harta. Manusia kadang berpikir barakallahu fikum bahwa harta itu hanya didapatkan dengan usaha bekerja, padahal tidak. Nanti akan saya sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala yang menyebutkan bahwa rizkinya Allah datang itu bukan dari jalur itu saja. Bukan dari jalur itu saja. Iman dan takwa adalah salah satu sebab seorang mendapatkan rizki dan salah satu sebab rizki seseorang itu barokah. Jadi bukan cuma sebatas mendatangkan rizki, plus barokah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang mau bertakwa kepada Allah. Atau ini syartiyah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan bagi dia jalan keluar dari segala macam kesulitannya. Wa yarzuqhu, ditambah dengan kalimat rizki. Dan memberikan kepadanya rizki dari jalan, dari arah yang tidak pernah ia duga. Yang pertama, barakallahu fikum. Al-iman wa taqwa. Mendatangkan rizki dan menjadikan rizki itu barokah. Apa yang menjadikan rizki itu barokah? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya umat manusia, seandainya penduduk suatu daerah mereka mau beriman dan bertakwa, "La fatahna 'alaihim barakat," akan kami bentangkan, akan kami lapangkan, akan kami buka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Apa yang kita dapatkan dari langit berupa rezeki, apa yang kita dapatkan dari bumi berupa rezeki itu akan barokah. Syaratnya apa? Iman. Takwa. Dengan iman kita datang, kita dapat rezeki. Dengan iman, rezeki itu menjadi barokah. Harta yang kita miliki barakallahu fikum kalau enggak berkah, ya subhanallah, manusia bagaikan budak. Budaknya apa? Harta, enggak berkah. Dengan semakin banyaknya harta bukan semakin bahagia, semakin sulit hidupnya. Semakin enggak jelas perjalanan hidupnya. Barakallahu fikum. Tapi namun ketika dengan dia memiliki harta-harta itu barokah, dia menjadi orang yang paling istimewa di muka bumi. Orang yang paling istimewa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhi dunya illa li arba'ah." Tidaklah dunia ini kecuali untuk empat macam orang. Yang pertama, rajulun lahu imanun wa lahu mal. Orang punya harta, punya iman. Dengan imannya dia gunakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa predikat yang Rasulullah sallallahu wasallam sebutkan bagi orang ini? Wa hadza bi afdalil manazil. Ini sosok insan yang paling utama. Biasa kita dengar dengan ungkapan paling afdol. Sosok insan yang paling istimewa. Dia punya harta, dia punya iman. Dengan keimanannya, dia gunakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Segala macam peluang yang ada di hadapannya, dari peribadahan kepada Allah dengan harta, dia ada di situ. Nah, orang yang seperti ini, barakallahu fikum bi afdalil manazil. Orang yang paling istimewa, kata Rasulullah SAW. Ini orang yang mendapatkan berkah dari hartanya. Punya iman, punya harta. Punya iman, dengan iman yang ada di dalam hatinya, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang menyebabkan seorang itu mendapatkan harta dan menyebabkan seorang itu mendapatkan barokah dari hartanya. Yang kedua. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tak nyatakan di dalam surat Nuh? Dimulai dari ayat yang ke-11. Barakallahu fikum. Allah menceritakan apa yang dinyatakan oleh Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Fakultu istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu istaghfiru rabbakum. Kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ungkapannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguh Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Kemudian disebutkan dengan sebab tadi. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian harta, wa banin keturunan. Wa jallakum jannat, akan menganugerahkan kepada kalian kebun. Dan akan menganugerahkan kepada kalian anhar, sungai di dalam kebun tersebut. Barakallahu fikum. Istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan dapat rezeki. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Al-mal langsung disebutkan harta. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta. Wa banin, keturunan. Siapa saja di antara kita yang berharap mendapatkan keturunan, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Siapa saja di antara kita yang berharap mendapatkan mal, harta benda, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Harus. Dengan istighfar tadi orang akan mendapatkan harta, dengan istighfar tadi orang akan mendapatkan harta yang berbarokah. Bukan cuma sebatas harta, tetapi harta yang berbarokah, barakallahu fikum. Yang menghantarkan seorang insan kepada surganya Allah. Rahmatnya Allah. Ridhonya. Ini yang kita kejar. Bukan cuma sebatas harta. Kalau cuma sebatas harta, barakallahu fikum, bisa jadi harta itu sebagai sebab kita mati. Ya tidak? Orang mengejar harta mati-matian, mati beneran dia. Semua jalan menuju ataupun barakallahu fikum sebab seorang mendapatkan harta dipikir keras sama dia. Masya Allah barakallahu fikum, dapat. Luar biasa. Tapi ketika sudah dapat karena terlalu keras di dalam mikir, otak ini mengkerut. Kemudian fungsi dari otak berkurang. Ketika fungsi dari otak berkurang, maka organ tubuh itu juga apa? Tidak berfungsi dengan baik. Hartanya sudah melimpah, tinggal terkapar dia. Tidak bisa menikmati harta tersebut. Kenapa? Semuanya dia pikirkan. Barakallahu fikum. Nah, orang yang beriman kepada Allah tidak. Tidak demikian jalurnya, tidak demikian usahanya. Dia berupaya dan plus dia banyak beristighfar kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh dia adalah zat yang ghafar. Ya maha pengampun. Bukan cuma sebatas maha pengampun. Selesai kalau sudah beristighfar dia. Zat adalah Allah adalah zat yang maha pengampun. Tidak. Bahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyebutkan keistimewaannya. Dengannya Allah akan menurunkan hujan untuk kalian. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian rizki berupa harta. Rizki berupa keturunan, anak, wabanin. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian jannat. Taman-taman, kebun-kebun yang mengalir di dalamnya anhar, sungai-sungai. Barakallahu fikum, luar biasa. Di saat Allah memberi petunjuk kepada hambanya untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita sang hamba tadi, yaitu berupa kebahagiaan, harta benda, dan semuanya yang itu terbalut menjadi satu kata, yaitu rizki. Barakallahu fikum. Yang ketiga, sebab seorang insan mendapatkan rizki dan plus berbarokah adalah menikah. Menikah, barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan nikah itu miftahu rizq. Miftahu rizqi. Sebagai pintu rizki. Ya kenyataannya, barakallahu fikum, di saat belum menikah mau cari kerja, ya antara iya dan guys, yang penting jalan masih bisa hidup. Tapi kalau sudah nikah, mau enggak mau apa? Kerja, apapun dia lakukan. Apapun dia lakukan. Mau berdagang, dia lakukan. Mau bekerja di bangunan, dia lakukan. Kenapa? punya tanggung jawab memberi makan kepada keluarganya. Oleh karena itu dikatakan sebagai miftahu rizq, pintu dari rizki itu nikah. Kalau istrinya satu, pintunya berapa? Satu. Kalau istrinya empat, pintunya setengah atau empat? Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, ayat yang ke-32. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yughnikumullahu min fadlihi. Dan nikahkanlah yang belum menikah di antara kalian, serta yang soleh dan solehat dari budak kalian. Bila mana memang mereka adalah orang yang enggak punya, nanti Allah akan yughni, memberi kecukupan kepada mereka karena sebab keutamaan Allah. Barakallahu fikum. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di saat mengatur hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara." Bila memang mereka adalah orang-orang yang fakir, yughnihumullahu min fadlihi, kelak Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Jadi ternyata barakallahu fikum, dengan sebab menikah Allah itu akan beri kecukupan kepadanya. Bayangkan barakallahu fikum, disebutkan dengan kecukupan, yang mana ini mengisyaratkan ada berkah. Sebanyak apapun harta, kalau sang hamba tidak diberi kecukupan, cukup enggak? Cukup enggak? Enggak akan cukup. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kemudian berbarokah, maka dia akan betul-betul merasa cukup kepadanya. Ingat barakallahu fikum sebuah hadis qudsi. Di saat Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan bagi hambanya, maka tolak ukur dari kebaikan itu bukan berupa harta. Kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Inna min ibadi law aghnaituhu la afsadahul ghina. Wa inna min ibadi law afqartuhu la afsadahul faqr." Sungguh ada dari hambaku, kalau aku beri dia kekayaan, kekayaan itu akan merusak dia. Ada pula dari hambaku, kalau aku beri kecukupan, kalau aku beri kemiskinan, aku jadikan dia sebagai orang yang fakir, kemiskinan tadi, fakir tadi juga akan merusak dia. Jadi ada tipe manusia, barakallahu fikum, kalau dia miskin, rusak dia. Ada pula tipe manusia, barakallahu fikum, kalau dia kaya, justru dia rusak. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan yughnikumullah. Allah yughnihumullah. Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Yang itu semua tertanam di dalam hati. Laisal ghina an kasratil ard walakin al ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya, melimpahnya harta. Kekayaan itu di saat manusia merasa jiwanya itu selalu cukup. Barakallahu fikum. Kamin unas. Berapa banyak barakallahu fikum. Bahkan disebutkan oleh Al-Quran, orang yang sangat rakus dengan harta, justru dia dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Siapa barakallahu fikum? Siapa? Qarun. Sampai kalau kita nemu harta di dalam bumi namanya harta karun. Hartanya korun. Kenapa? Karena korun dibenamkan ke dalam bumi. Padahal korunnya di mana, kitanya di mana? Kita nemu harta di Indonesia, barangkali memang korun di mana? Di Indonesia. Tapi begitulah barakallahu fikum. Begitulah. Artinya barakallahu fikum, kita dengan menikah itu betul-betul akan diberi kecukupan oleh Allah dengan syarat menikahnya itu barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama wa'ankihu dan nikahkanlah. Apa tujuan dan maksud nikah ini barakallahu fikum? Nikah ini bukan cuma sebatas kita menikah karena ya kebutuhan syahwat atau merubah status. Mosok sudah berumur belum nikah, ya nikahlah. Itu namanya merubah status. Ya kan? Dari barakallahu fikum bujang menjadi sudah menikah. Atau barakallahu fikum hanya sebatas syahwat, melampiaskan kebutuhan syahwatnya, tidak. Menikah yang dimaksud di sini barakallahu fikum adalah menikah dalam upaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu syariat Islam. Dan nikah itu sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai ada seorang sahabat yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah, dia menyatakan apa? Aku akan meninggalkan wanita. Ternyata itu dari upaya apa? Tidak mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut dari akhir sabda beliau, man rahiba an sunnati falaisa minni. Dengan bahasa lainnya, siapa yang tidak senang untuk menikah, dia bukan dari golonganku. Harus punya kebahagiaan. Tetapi upaya tadi barakallahu fikum betul-betul lillahi taala. Allah akan memberi kecukupan kepada mereka. Allah akan memberi anugerah buah berupa rezeki barakallahu fikum dan berupa rezeki yang berbarokah. Baik. Secara umum ada beberapa sebab seorang itu mendapatkan rezeki. Secara umum ada beberapa sebab seorang itu mendapatkan rezeki. Di antaranya adalah berusaha. Barakallahu fikum. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya rezeki dia barakallahu fikum tergambarkan dengan usaha dia. Tergambarkan dengan usaha dia. Tetapi barakallahu fikum jangan dijadikan sebagai patokan. Dengan usaha itu seorang akan mendapatkan rezeki sekian, tidak. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditebak. Sangat sekali tidak bisa ditebak. Namun seorang itu bila ingin mendapatkan rezeki dari Allah, dia harus berusaha. Yang kedua barakallahu fikum, di antara sebab seorang mendapatkan rezeki itu adalah anak. Anak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keberadaan anak, bahwa dengan anak itu akan mendatangkan rezeki, karena anak itu ditanggung rezekinya oleh siapa? Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 ia menyatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan sekali-kali kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Takut apa? Miskin. Takut anak itu memakan hartamu. Jangan. Takut anak itu mengambil hartamu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. jangan sekali-kali kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukuhum. Kami yang memberi rizki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kami yang memberi rizki kepada kalian. Dari ayat ini tersirat barakallahu fikum, dengan keberadaan anak, dengan keberadaan anak di sisi kita, maka akan mendatangkan rizki untuk kita. Setiap jiwa punya rizki masing-masing. Dalam satu rumah ada 10 jiwa, maka ada 10 rizki. Teori yang gak bisa ditawar barakallahu fikum. Ada 10 jiwa, ada 10 rizki di situ. Jangan berpikir ini saya punya 10 jiwa, rizki saya dibagi 10. Enggak. Rizki antum ya satu, rizki mereka apa? Satu. Enggak akan makan rizki kita. Nahnu narzukuhum, kata Allah. Kami yang berikan rizki kepada mereka. Karena manusia yang hidup pasti memiliki takdir. Di antara takdir manusia adalah apa? Rizki. Fayuktabu bi'arbi kalimat biqadbi rizki. Manusia dalam proses barakallahu fikum penciptaan di dalam perut, dari nutfah, setetes air mani, menjadi sekumpal darah, menjadi sekumpal daging, kemudian apa? Berwujud manusia. Ketika sudah 40 hari yang keempat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk apa? Menulis takdirnya. Fikat bi arba'i kalimat. Yang pertama disebutkan oleh Rasul apa? Rizkinya. Allah mencatat rizki sang hamba tadi. Artinya betul-betul rizki dia sendiri. Ada 10 orang, ada 10 rizki. Bukan satu rizki dibagi 10. Harus yakin demikian. Di antara sebab seorang itu mendapatkan rizki dari Allah, dan bahkan harta ataupun rizki tersebut melimpah, berbarokah, adalah sang hamba ataupun seorang insan, dia mau bersedekah dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man dzallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa saja yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dia mau berinfak dan bersedekah, maka akan diberikan kepadanya adhafan kathirah, balasan yang berlipat dan sangat banyak. Adhaf, berlipat-lipat, ditambah lagi kathirah, sangat banyak. Siapa saja barakallahu fikum yang mau bersedekah, memberikan pinjaman kepada Allah, mau sedekah jariyah, atau barakallahu fikum mau sedekah sifatnya berbagi dengan fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, maka akan dilipat gandakan bagi insan tersebut rizkinya. Fa yudha'ifahu, Allah akan melipatkannya hu kembali kepada pinjaman tersebut. Berapa dia pinjam, berapa dia meminjamkan, berapa dia bersedekah, berapa dia berinfak, maka nilai tadi akan dilipatkan oleh Allah bagi dia adzafan katsirah, jumlah ataupun kelipatan yang sangat banyak, tidak terbatas. Dengan bersedekah barakallahu fikum. Jadi kita dapat rezeki harta itu bukan cuma sebatas dengan kita apa bekerja, bukan. Kita berdagang, bukan. Kita berdagang, kita hasil dagang kita sisihkan untuk apa? Sedekah. Maka dengan sedekah tadi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Melebihi barakallahu fikum dari apa yang dia kira. Barakallahu fikum. Selanjutnya, di antara sebab seorang mendapatkan rezeki dan bahkan rizki itu melimpah, rizki itu berbarokah, adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, yaitu bersyukur. Dengan bersyukur seorang insan itu mendapatkan rezeki dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian mau bersyukur, maka sungguh aku akan tambah rezeki tersebut untuk kalian. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Namun bila kalian tidak mau bersyukur, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Barakallahu fikum. Kita bekerja, kita dapat apa yang kita dapat hasilnya, kemudian kita syukuri. Maka itu semua barakallahu fikum akan melipat gandakan kerja kita ataupun hasil dari kerja kita. Tapi kita bekerja barakallahu fikum dapat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gambarannya dapat 10 cuma dapat 3. Orang kita bilang tersulap. Tersulap itu apa? Dalam bahasa Indonesianya. Ngeluh. Mengeluh barakallahu fikum, tidak mensyukurinya. Tidak mah mensyukurinya. Maka tidak akan bertambah. Bahkan barakallahu fikum bisa menjadi apa? Sebab dia mendapatkan celaka. Tapi ketika dia mendapatkan 3 dengan berharap 10 tadi, dia harapannya 10, ternyata yang dia dapatkan cuma 3. Dia bersyukur barakallahu fikum, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sungguh aku akan tambah nikmat tersebut untuk kalian. Dengan kerjanya dia mendapatkan 3, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan dari jalan yang lain sisa dari yang dia harapkan 7-nya menjadi 10. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Ini syukur barakallahu fikum. Bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita. Kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk tidak memiliki perasaan khawatir dengan rezeki. Kita harus betul-betul yakin rezeki itu betul-betul sudah ada, ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang berjalan di muka bumi, yang hidup di muka bumi ini, barakallahu fikum, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Kita hidup ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Tinggal menjadikan rizki itu berbarokah, barakallahu fikum. Tinggal menjadikan rizki itu bermanfaat, menjadikan kita hidup bahagia, menjadikan kita ini di segala macam dari apa yang kita harapkan. Upaya-upaya untuk mewujudkan tadi telah kita sebutkan sebagian kecilnya. Dan barakallahu fikum, jalan untuk mendapatkan rizki sangatlah banyak. Bukan hanya sebatas bekerja dengan tangan kita, tetapi dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu pun juga mendatangkan apa? Rizki. Kita rajin taklim, kita dapat rizki, plus orang lain juga dapat rizki karena sebab kita. Kita rajin taklim barakallahu fikum, kita akan dapat rizki. Kemudian orang yang selalu barakallahu fikum membantu urusan kita, dia pun juga akan mendapatkan rezeki. Pernah pada suatu hari, ini sebagai penutup pembahasan kita barakallahu fikum, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam atas kegiatan harian saudaranya. Kegiatan harian saudaranya. Kegiatan harian saudaranya ini cuma apa? Bermajelis ilmu bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Aduh, saya ini tiap hari bekerja ataupun saudara saya ini selalu apa? Hanya bermajelis menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Apa khabar yang diberitakan oleh Rasul kepada sang sahabat tadi? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la'allaka turzaku bihi. Kamu itu diberi rizki oleh Allah karena sebab dia. Karena sebab apa? saudaranya yang selalu bermajelis ilmu, selalu menuntut ilmu. Karena sebab saudaramu itu menuntut ilmu, kamu itu diberi rezeki oleh Allah. Jadi dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, barakallahu fikum, menyebabkan kita dapat rezeki dan menyebabkan orang lain dapat apa? Rezeki. Anak kita mondok, barakallahu fikum, pengeluarannya luar biasa. Satu semester untuk buku pelajaran, buku kurikulum, barakallahu fikum, sangat banyak. Belum uang bulanannya. Ada yang 350, ada yang 400, ada yang 450. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau kita kerja dengan gaji 1 bulan 2 juta, anak kita yang di pondok 3, berarti kan sudah ketahuan kan angkanya berapa? Untuk SPP anak, untuk apalagi barakallahu fikum, uang jajan anak, untuk transport bolak-balik jenguk, untuk pas jenguk juga harus bawa jajan. Banyak sekali barakallahu fikum. Tapi enggak usah khawatir. Itu kan matematika. Matematika kita. Takdir Allah tidak bisa dihitung dengan matematika. Di saat kita berpikir itu saja, ternyata barakallahu fikum, anak kita yang 3, dia tiap hari membaca Al-Quran, dia tiap hari menghafal hadis, dia tiap hari belajar akidah, dia tiap hari belajar tata cara ibadah. Ternyata itu barakallahu fikum menyebabkan kita mendapatkan apa? Rizki dari Allah. Sang orang tua barakallahu fikum bersemangat dan berterima kasih kepada anak karena mau belajar dan dengannya dia mendapatkan rizki. Sang anak berterima kasih kepada orang tua dan bersyukur kepadanya dengan apa barakallahu fikum semangat di dalam mempelajari agama Allah. Kalau kita melihat sejarah para ulama luar biasa barakallahu fikum. Bagaimana Allah angkat derajat mereka dari di bawah garis kemiskinan yang sangat miskin. Menjadi sosok insan, bukan insan yang berlimpah harta. Menjadi sosok insan yang terpenuhi segala fasilitasnya. Karena sebab sungguh-sungguhnya dia di dalam menuntut ilmu agama. Seorang alim minal ulama. Dia anak yatim. Ibunya sangat miskin. Yang dibutuhkan oleh ibunya adalah tenaga dia. Ibunya enggak mau anak ini belajar. Kalau sekarang sekolah enggak mau. Saya butuh tenagamu untuk membantu pekerjaan saya. Mencari harta untuk makan. Demi membeli sesuap nasi. Tapi sang anak ini ternyata lebih cenderung mempelajari ilmu agama. Gak terima ibunya barakallahu, gak terima. Diambil anak tersebut dari majelis ilmu untuk membantu. Karena kebutuhannya sangat besar. Di bawah garis kemiskinan. Miskin di bawahnya. Barakallahu fikum. Bayangkan seorang janda. Yang namanya wanita pekerjaannya kan sangat terbatas. Cuma sebatas itu, ternyata anaknya yang satu-satunya ini barakallahu fikum pinginnya belajar. Padahal ibunya pinginnya dia membantu pekerjaannya. Ternyata sang anak ini barakallahu fikum diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjadi sosok yang sangat istimewa di negeri tersebut. Menjadi seorang hakim di negeri tersebut. Luar biasa barakallahu fikum. Atas keseriusannya dia di dalam mempelajari agama Allah. Barakallahu fikum. Sebagai sebab seorang itu mendapatkan rizki, yaitu menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizki-rizki kita rizki yang berbarokah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bi hadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.